Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali melanjutkan kajian fiqih kita dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Fadilatul Syekh Sharih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, kita masih dalam pembahasan salatul jamaah. Sekarang kita masuk di halaman 152. Di bagian tengah halaman tersebut. Nah, kita baca. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala hukmul mutakhallifi an salatil jamaati وَمَا تَنْعَقِدُ بِهِ صَلَاتُ الْجَمَاعَةِ. Hukum orang yang tidak menghadiri salat jamaah dan dengan jumlah berapa terbentuk salat jamaah. إِنَّ الْمُتَخَلِّفَ عَنْ صَلَاتِ الْجَمَاعَةِ إِذَا صَلَّ وَحْدَهُ فَلَهُ حَالَتَانِ. Sesungguhnya seorang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, apabila dia sholat sendirian, ya dia tidak menghadiri jamaah, justru dia sholat sendirian, mengenai hukumnya, فَلَهُ حَالَتَانِ. Bagi orang yang seperti ini ada dua kondisi. Nah, jadi ketika kita menghukuminya, tidak bisa langsung kita hukumnya. Ada rincian di situ. Ya, fadahu hadatani. Maka bagi orang yang seperti ini, ada dua kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, ayyakuna ma'zuran fi takhallufihi limaradin au khawfin. Bahwa orang tersebut memiliki uzur di dalam dia meninggalkan jamaah karena sakit atau karena rasa takut, ya rasa khawatir, yakni rasa takut baik itu terhadap jiwanya atau hartanya atau keluarganya. Nah, jadi kondisi yang pertama bahwa dia di dalam meninggalkan sholatul jamaah tadi ada uzur berupa sakit atau apa? Adanya rasa takut. Walaysa min adatihi at-takhallufu walaula al-udhr. Dan bukanlah kebiasaan dia tidak hadir jamaah. Artinya kondisi normal dia orang yang senantiasa jamaah. Sehingga bukan menjadi kebiasaan dia meninggalkan jamaah tadi. Laula al-udhr, kalaulah bukan karena adanya udhr. Nah, artinya pada kondisi tersebut dia tidak datang karena ada uzur tadi. Maka bagi orang yang seperti ini, فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة لما في الحديث الصحيح. Maka orang yang seperti ini dicatat bagi dia, ya, dicatat bagi dia pahala orang yang sholat secara berjamaah. Ya, jadi secara kenyataan dia kan tidak datang jamaah karena uzur sakitnya tadi, karena uzur rasa takutnya tadi. Tetapi bagi dia tetap dicatat pahala orang yang sholat secara berjamaah. Berdasarkan hadis yang sahih, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Berdasarkan hadis, apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka dicatat bagi dia apa-apa yang dia amalkan ketika dalam keadaan sehat, ketika dalam keadaan muqim. Hadis rawahu al-Bukhari. Nah, jadi hadis ini sangat jelas menunjukkan seorang yang di masa sehatnya, seorang yang di masa mukimnya dia terbiasa mengerjakan sebuah amalan. Kemudian datang uzur berupa sakit, datang uzur berupa dia safar. Maka tetap bagi dia akan dicatat amalannya yang biasa dia kerjakan ketika sehat, amalannya yang biasa dia kerjakan ketika mukim. Maka dalam kasus yang sedang kita pelajari ini, seorang yang biasa mengerjakan sholat berjamaah di masjid, ketika dia sehat, ketika dia mukim, biasa dia sholat berjamaah di masjid, kemudian datang sakit. Kemudian dia misalkan tadi ada rasa takut. Ya, sehingga dia tidak mengerjakan jamaah di masjid, maka bagi dia apa? Dicatat bagi dia amalannya ketika dia sehat. Ya, ketika dia sehat, ketika dia aman, dia sholat berjamaah di masjid, maka dicatat amalan tersebut. فَمَنْ كَانَ عَزِمًا عَلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ عَزْمًا جَازِمًا. Maka barang siapa bertekad untuk mengerjakan sholat secara berjamaah dengan tekad yang bulat, tekad yang kuat, وَلَكِنْ حَالَ دُونَهُ وَدُونَ ذَلِكَ عُذْرٌ شَرْعِيٌ, akan tetapi menghalangi diri dia dengan niatnya itu uzur yang syar'i. Artinya dia terhalang di dalam melaksanakan tekadnya itu berupa salat berjamaah tadi, uzrun syar'iyyun, sebuah uzur yang syar'i. Maka kana bi manzilati man shalla ma'al jama'ati, maka dia orang tersebut, ya, sekedudukan dengan orang yang salat, mengerjakan sholat bersama jamaah. Ya, bagi dia kedudukan sebagaimana orang mengerjakan sholat bersama jamaah di masjid. Nadharan li niyatihi at-tayyibah. Ya, karena melihat kepada niatnya yang baik tadi. Dia sudah punya niat, tekad, kuat, bulat mengerjakan sholat berjamaah, tapi kemudian dia terhalang oleh uzur, maka dia dihukumi sekedudukan seperti orang yang mengerjakan sholat tadi secara berjamaah karena melihat kepada niatnya yang baik tersebut. Ini keadaan yang pertama, bahwa orang meninggalkan jamaah karena uzur syar'i. Tetap dicatat bagi dia, ya, seperti mengerjakan sholat berjamaah. Wal halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, ayyakuna takhallufuhu 'anish shalati ma'al jama'ati li ghairi 'udhrin, bahwa dia meninggalkan salat berjamaah li ghairi 'udhrin, dengan tanpa udzur. Jadi kondisi yang kedua ini bukan karena udzur dia di dalam meninggalkannya. Maka fahadha idza shalla wahdahu, maka orang ini apabila dia salat sendirian, apakah di rumahnya atau di mana begitu, tashihhu shalatuhu 'indal jumhuri, tetap sah salatnya itu menurut majelis ulama. Ya, jadi menurut majelis ulama salatnya dia sendirian tadi tetap kita hukumi sah. Ini ada isyarah dari beliau bahwasanya sebagian ulama berpendapat salatnya tidak sah. Dan tetapi pendapat jumhur, pendapat majelis ulama, orang yang sholat sendirian tanpa uzur tadi, sholatnya tetap kita hukumi sah. Ya, orang tidak mengerjakan jamaah tanpa ada uzur sama sekali. Baik, menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, tashihhu shalatuhu, sholatnya tetap sah. Tetapi, nah ini, tetapinya di belakang ini. Lakinnahu yakhsaru ajran aziman wa thawaban jazila. Akan tetapi dia telah merugi. Ya, dia merugi, terluput dari pahala yang agung, terluput dari ganjaran yang banyak. Lianna salatal jama'ati afdalu min salatil munfaridi bi 27 darajatan. Karena bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, ini kerugiannya dia. Dia menderita kerugian. Ini kan sangat disayangkan. Kalau di dalam masalah usaha duniawi, perniagaan duniawi, seorang tidak mau rugi sama sekali. Seorang menginginkan keuntungan yang besar. Semakin besar untungnya, semakin dia senang dan bergembira. Tetapi terkait dengan pahala akhirat, mereka tidak berlomba-lomba dengan yang demikian itu. Nah, dia merugi. Karena orang yang berjamaah itu lebih utama berapa tadi? 27 derajat daripada orang yang sholat sendirian. Kerugian yang lain kata muallif hafizahullah wa kadzalika yafqidu ajral khutuwati allati yakhthuha ila al masjid. Demikian juga dia kehilangan pahala langkah-langkah kaki yang dia melangkahkannya menuju masjid. Ini, dia kehilangan pahala ini. Padahal subhanallah sebagaimana disebutkan dalam hadis, setiap orang itu melangkahkan kakinya menuju masjid, satu langkahnya itu apa? Menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Satu langkahnya itu. Satu langkahnya yang dia langkahkan menuju masjid itu menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Ya. Ini kerugian yang sangat besar. Ya, padahal untuk orang yang rumahnya dekat saja dengan masjid, paling dekat misalkan, tetap dia akan melangkah paling tidak berapa? 20 langkah, 30 langkah. Apalagi yang rumahnya itu apa? Lebih jauh daripada itu. 100 langkah, 150 langkah, dan seterusnya. Ini kan subhanallah keutamaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar yang akan terluput dari orang-orang yang meninggalkan jamaah. Kemudian berikutnya wa ma khusranihi li hadza thawabil jazidi ya'thamu ithman 'azima, dan bersamaan dengan kerugiannya orang tersebut dari terluputnya berupa pahala yang banyak tadi, ya'thamu ithman 'azima, bersamaan dengan itu bahwa dia juga berdosa dengan dosa yang besar. Perhatikan. Sudah dia menderita kerugian karena dia terluput daripada pahala yang begitu banyak ini, ditambah lagi bahwa dia ya'samu ithman 'aziman, dia berdosa dengan dosa yang besar. Kenapa? Li'annahu taraka wajiban 'alaihi min ghairi 'udhrin, karena bahwasanya dia meninggalkan kewajibannya tanpa uzur. Ya, kemarin kan telah kita singgung dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya salatul jamaah itu wajib bagi para lelaki. Ya kan? Dalil dari ayat, dalil dari hadis, kemarin telah kita baca di pertemuan yang lalu. Nah, sehingga selain bahwa dia rugi daripada pahala yang besar, dia pun mendapatkan dosa yang besar. Karena tadi dia telah meninggalkan kewajiban dan juga wartakaba mungkaran yajibu inkaruhu alaihi, dan juga karena bahwasanya dia telah mengerjakan sebuah kemungkaran yang wajib untuk diingkari atasnya. Ya, yajibu inkaruhu alaihi, wajib untuk dia itu diingkari. Wa ta'dibuhu, dan wajib pula untuk dia diberi hukuman min qidari waliyil amr, tetapi hukuman tadi itu ya dilakukan oleh penguasa. Bukan kemudian kita masing-masing kita yang menghukum. Nah, penguasa. Jadi ketika seorang penguasa yang dia menerapkan hukum-hukum syar'i melihat adanya orang-orang yang di situ meninggalkan jamaah, harusnya itu apa? Mereka itu diberikan hukum ta'zir, dihukum. Hatta yarji'a ila rushdihi, hingga orang itu mau kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, jadi bukan terus dibiarkan orang yang meninggalkan jamaah. Dia diberikan hukuman. Hingga dia mau kembali mengerjakan sholat berjamaah. Baik, ini selesai dari pembahasan hukum orang yang meninggalkan sholat jamaah. Pembahasan berikutnya di sini mengenai di manakah kita mengerjakan sholat jamaah. Apakah cukup kita berjamaah di rumah kita dengan keluarga kita? Apakah cukup kita berjamaah dengan teman-teman kita di kantor kita misalkan dan sebagainya? Nah, maka ini akan dibahas setelahnya. Perhatikan. Qala hafizahullah ayyuhal muslimu wa makanu salatil jama'ati huwal masajidu. Wahai seorang muslim, tempat mengerjakan salat jamaah itu di masjid-masjid. Jadi bukan di selain itu. Bukan di kantor-kantor, bukan di rumah-rumah. Tetapi apa? Al-masajid. Di masjid-masjid. Li'idhari syi'aril Islam. Dalam rangka apa? Untuk menampakkan syiar Islam. Ya kan? Nampak syiar Islam. Begitu azan berkumandang, manusia berbondong-bondong menuju ke masjid. Ramai masjid. Makmur masjid tersebut. وَمَا شُرِعَتْ عِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ إِلَّا لِذَلِكَ. Dan tidaklah disyariatkan memakmurkan masjid itu kecuali dalam rangka hal itu. Artinya, kenapa kita diperintahkan memakmurkan masjid? Ya, tidak lain kecuali untuk menampakkan syiar Islam tadi. وَفِي إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِهَا تَعْطِيلٌ لَهَا. Dan di dalam kita melakukan sholat berjamaah di selain masjid-masjid, hal itu adalah bentuk ta'tilun laha, yaitu bentuk menelantarkan masjid. Kita disyariatkan memakmurkan masjid, nah kalau kita masing-masing kita mengerjakan sholat berjamaahnya itu di selain masjid, maka berarti di situ ada bentuk tindakan menelantarkan masjid. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Di dalam rumah-rumah yang Allah memerintahkan untuk diangkat dan disebut padanya namanya, yaitu di dalam masjid-masjid, Allah perintahkan di dalam masjid tersebut untuk diangkat dan disebut-sebut di dalamnya namanya. Yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal, yang juga bertasbih mensucikan Allah di dalamnya, bilghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Rijalun, yaitu para lelaki yang mereka itu la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Para lelaki yang tidaklah melalaikan mereka perniagaan, tidak pula jual beli daripada mengingat Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dari mendirikan salat dan dari membayar zakat. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Mereka itu orang-orang yang takut terhadap sebuah hari yang pada hari tersebut ya berbolak-balik kalbu-kalbu manusia dan pandangan-pandangan manusia. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yakni orang-orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir dan mendirikan salat-salat. ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنبيه بالمساجد وعمارها. Maka pada dua ayat yang mulia di atas terdapat pengagungan urusan masjid dan para pemakmurnya. وَوَعْدٌ لَهُمْ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ, dan juga terdapat janji bagi mereka berupa pahala yang banyak. وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ ذَمُّ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْخُضُورِ لِلصَّلَاةِ فِيهَا, sehingga terkandung pula di dalam hal itu celaan bagi orang yang meninggalkan dari menghadiri sholat di masjid-masjid tersebut. Ya kan? Ketika ada sanjungan bagi orang-orang yang mereka mengerjakan sholat di masjid-masjid tadi, memakmurkan masjid-masjid tadi, dan Allah janjikan dengan pahala yang besar, maka berarti terkandung pula di situ adanya apa? Celaan bagi orang yang meninggalkan sholatul jamaah di masjid-masjid tadi. وَقَدْ رُوِيَا أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ, dan sungguh telah teriwayatkan sebuah hadis bahwasanya la salata lijari al-masjidi illa fil masjid, illa fil masjidi, tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Artinya tidak boleh bagi tetangga masjid untuk salat di selain masjid. Hanya saja hadis ini hadis yang dhaif, yang dhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil. وعن علي رضي الله عنه مثله وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي, dan juga teriwayatkan ucapan seperti itu dari sahabat Ali رضي الله عنه. Jadi kalau dari sisi hadis tadi hadisnya dhaif, tetapi ada athar dari ucapannya sahabat Ali رضي الله عنه yang semisal itu. Ya, jadi sahabat Ali mengatakan tidak ada sholat ya bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Wazada, tetapi ada tambahan lafaz setelah itu, wajarul masjidi man asma'ahu al-munadi, dan tetangga masjid itu adalah orang yang bisa mendengar suara muadzin, bisa mendengar suara muadzin. Athar Ali ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya. Rawahu Al-Baihaqi bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa man ta'ammala as-sunnata haqqa at-ta'ammul. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa mengamati sunnah dengan sebenar-benar pengamatan, tabayyana lahu anna fi'laha fil masajidi fardun 'ala al-a'yani illa li'aridin yajuzu ma'ahu tarkul jama'ah. Maka akan menjadi jelas bagi dia, ya, jadi siapa yang mengamati sunnah dengan sebenar-benar pengamatan, akan menjadi jelas bagi dia bahwa mengerjakan sholat di masjid-masjid itu hukumnya fardu ain, kecuali ya ketika datang uzur sehingga boleh meninggalkan jamaah bersamaan uzur tersebut. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seorang itu mau mengamati sunnah, ya sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi, dia amati dengan sebenar-benar, jadi dia akan tahu bahwa akan menjadi jelas bagi dia bahwa menghadiri sholat jamaah di masjid itu fardu ain bagi para lelaki, kecuali ada uzur tadi. Fatarku hudhuril masajidi li ghairi udhrin katarki aslil jama'ati li ghairi udhrin, maka meninggalkan menghadiri masjid untuk sholat jamaah tadi dengan tanpa uzur hukumnya seperti dia meninggalkan asal daripada sholat jamaah itu sendiri tanpa uzur. Maksudnya apa? Maksudnya seorang yang tidak mau berjamaah di masjid, memilih mengerjakan jamaah di selain masjid, bahkan di rumah atau di mana begitu. Kata Imam Ibnu Qayyim, hakikatnya ketika dia meninggalkan datang ke masjid tanpa uzur untuk berjamaah itu sama seperti dia meninggalkan berjamaah itu sendiri secara asalnya. Jadi seperti dia itu tidak sholat jamaah gitu loh. Walaupun kenyataannya dia itu sholat jamaah tetapi di rumahnya, tetapi di kantornya misalkan. Ini meninggalkan menghadiri sholat berjamaah di masjid tanpa uzur itu seperti dia meninggalkan asal daripada berjamaah itu sendiri dengan tanpa uzur. Ini seperti orang yang tidak berjamaah dengan tanpa uzur. Wa bihadza tattafiqul ahadits wa jami'ul athar. Maka dengan inilah hadis-hadis tersebut yang banyak itu bisa dikompromikan dan juga dan dengan inilah hadis-hadis yang ada dan seluruh athar-athar itu bisa dikompromikan. Nah, jadi intinya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan salat berjamaah itu adalah di masjid dan itu hukumnya fardhu ain. Ya, kita tidak mau menghadiri masjid tanpa uzur itu hakikatnya sama kita meninggalkan salat jamaah itu sendiri. Berikutnya waqad tawa'adallahu man 'attala al-masajid wa mana'a iqamat as-salati fiha. Dan sungguh Allah telah mengancam orang yang menelantarkan masjid-masjid dan menghalangi dari mendirikan sholat di dalam masjid. Faqala ta'ala wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebut di dalamnya namanya? Wasa'a fi kharabiha, dan dia justru berusaha untuk merobohkannya. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itulah orang-orang yang tidaklah pantas bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid-masjid kecuali dalam keadaan mereka itu takut. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka di dunia ini kehinaan dan bagi mereka di akhirat kelak azab yang besar. Fa fi iqamati salatil jamaah kharij al masjid ta'tilun lil masajid aw taqlilun minal musallina fiha. Maka di dalam mengerjakan salat berjamaah di luar masjid, artinya di selain masjid, itu terdapat tindakan menelantarkan masjid-masjid. Atau minimalnya taklilun minal musallina fiha, menyedikitkan jumlah orang yang sholat di dalamnya. Ya kan, kalau masing-masing orang itu berpikir yang penting sholat jamaah, saya di rumah, saya di kantor, saya di ini. Yang demikian itu ada bentuk menelantarkan masjid. Ya minimalnya membuat masjid itu sedikit. Ya. Menyedikitkan orang-orang yang datang untuk sholat di dalam masjid tersebut. وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. Ya, sehingga yang demikian itu juga apa berikutnya pada yang demikian itu terdapat meremehkan arti penting sholat di dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi kalau sudah dikerjakan yang demikian itu, kata beliau akan membawa kepada apa? Meremehkan arti penting sholat di dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi kedudukan sholat di dalam jiwa mereka akan yakni turun. Tidak lagi menganggap sesuatu yang penting dan sangat berharga atau bernilai untuk seorang bersegera mengerjakan di masjid dan seterusnya. Wallahu ta'ala yaqul fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Dan di dalam masjid-masjid Allah memerintahkan untuk diangkat dan disebut di dalamnya namanya. Wa hadha yashmalu raf'aha hissiyan wa ma'nawiyan. Maka perintah Allah pada ayat tersebut, kata beliau di sini, perintah di sini mencakup perintah mengangkat masjid tadi itu baik secara hissiyan, secara hissi, yaitu secara nampak oleh panca indera, maupun ma'nawiyan, maupun secara ma'nawi, yaitu dengan memakmurkannya dan menjadikan jumlah jamaahnya itu banyak, atau yakni maksudnya hissi yang secara tampak panca indera, yaitu dengan nampaknya orang-orang yang datang itu banyak makmur masjid tersebut, insyaallah hissi, maupun ma'nawiyan, yakni bahwa di dalam hati-hati kita kita betul-betul memuliakan masjid tersebut, menjadikan sholat di masjid itu sesuatu yang sangat penting di dalam hati kita. Nah, ini cakupan daripada ayat ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk mengangkat, ya, anturfa'a wa yudhkara fi hasmuh, yaitu baik dari sisi hissiyan secara panca indera nampak jumlah yang banyak termakmurkan masjid tadi, maupun secara maknawi itu kita agungkan di dalam jiwa-jiwa kita. Fakullu dhalika matlubun, maka masing-masing dari itu perkara yang matlub, perkara yang dituntut. Lakin idza da'at hajatun liiqamati salatil jamaah kharijal masjid, akan tetapi apabila ada kebutuhan yang menuntut untuk mengerjakan salat berjamaah di luar masjid. Ini perhatikan poin pertama. Ada hajat, ada kebutuhan untuk seorang mengerjakannya di selain masjid. Contohnya apa kebutuhan? Ka'ayyakuna al-musalluna muwazzafina fi da'iratihim wa fi mujamma'in amali wa fi mujamma'i amalihim. Seperti orang-orang yang salat tadi adalah karyawan-karyawan di area mereka dan di komplek kerja mereka. Wa idza sallu fi makanihim kana ahzama lil amali. Apabila mereka salat di tempat mereka itu, yang demikian itu akan lebih membantu pekerjaan mereka, lebih memudahkan pekerjaan mereka. Wa kana fi dhalika ilzamul muwazzafina bi huduri sholati wa iqamatiha, dan juga di dalam hal itu bisa menjadikan para karyawan tadi itu lebih bisa memudahkan mereka untuk menghadiri sholat berjamaah dan menegakkan sholat. Ini syarat yang pertama. Perhatikan syarat yang pertama, bahwa memang ada kebutuhan di situ. Dia mengerjakan sholat berjamaah itu di selain masjid. Contohnya apa? Para karyawan tadi yang memang susah bagi mereka kalau harus keluar dari tempat komplek mereka menuju masjid. Jadi akan lebih membantu mereka dalam pekerjaan mereka, serta lebih memudahkan mereka di dalam menegakkan sholat, ya, mengerjakannya di musola tempat kerja mereka misalkan. Syarat yang berikutnya, wala yuta'attalu min jarra'i dzalika al-masjidu alladhi haulahum liwujudi man yusalli fihi ghairuhum, dan juga tidak menyebabkan apa? Terbengkalainya masjid-masjid yang ada di sekeliling mereka atau di sekitar mereka karena sudah adanya orang-orang yang sholat di dalam masjid tadi dari kalangan selain mereka. Jadi syarat yang kedua, bahwa tindakan mereka sholat di tempat kerja mereka tadi tidak menyebabkan masjid-masjid yang ada di sekitar mereka itu terbengkalai karena sudah ada orang yang selain mereka yang sholat di situ. Maka ketika dua syarat ini terpenuhi, kata beliau, la'allahu fi tilkal hal wa nadharan bihadihil mubarrirat la yakunu alaihim harajun fis salati fi da'iratihim. Maka mudah-mudahan pada kondisi yang seperti itu, karena melihat kepada faktor-faktor di atas tadi, mudah-mudahan, kata beliau, bahwa tidak mengapa atas mereka untuk mengerjakan salat di area kerja mereka itu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi memang ada hajat yang menuntut di situ, satu yang pertama. Yang kedua, tidak menyebabkan masjid yang sudah ada di kampung tadi misalkan, tidak menjadikan masjid tadi dapat terbengkalai karena memang sudah makmur oleh orang-orang yang selain mereka. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kelanjutannya kita bahas di perkara di pertemuan berikutnya, yaitu terkait jumlah yang dengannya terbentuk salat al-jamaah. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.